السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تقدم وقال أبي جعفر بن شيخ بن السجاد تقدم تأمير مسجد الأنوار mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran anda semuanya dalam Qaul Haji Ja'far bin Jihad Al-Sigar. Tidak ada yang dapat kami bahkan kecuali memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kekayaan besar kepada anda semuanya, dan semoga anda pulang dari Indonesia mendapatkan barakah Haji Ja'far. Terima kasih pula kita hadirkan kepada semua pihak yang membantu. Telah banyak hal, baik berupa moral maupun materi, kepada Bapak, kepada pejabat pemerintah juga terima kasih, Bapak Wali Kota, dan juga kepada kepolisian yang sangat membantu, kemudian juga TNI, Satpol PP, Dishub, Banser, semuanya saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga TNI saya ucapkan terima kasih. Alhasil tidak ada yang bisa kita balaskan kecuali mohonkan semoga Allah memberikan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu azan zuhur dan kita akan sholat zuhur berjamaah, kami akan bacakan kalam Nabi Syekhan bin Ali Al-Jirgah ayat Al-Habib Ja'far di Syekhan Al-Jirgah. قال رضي الله عنه: التواني من الكتل والإعجاب من الكبر والارتجاء إلى الله من إسقاط التدبير والقناعة من علامة الزهد والروضة من الحلم والصمت من العقل والتواضع من المعرفة والحكمة من الجود وعدم النوم من الخوف والقلق من الشوق وترك المعاصي من التحري والحياء من الله والمراقبة والطاعة والنوافل من علامات الرجاء والزهد في الناس من علامة الذكر برب الناس والنصيحة من الدين وتأسل أعمال الورع والعلم بالخشية والعمل جزاءه مثل وبالذكر والتلاوة تحصل الفتوحات وبالأوراد تحصل الواردات وعلى كثر الاستعداد يحصل الاستبداد وعلى كثر المجهود يحصل المقصود ومن تعرض بالطاعة حصلت له النفعات وبالسد والتشهير يحصل النفع الكثير وبالتكرير يحصل التأثير وبالصبر يحصل التيسير وأحسن ما تريد ما أحبه الله لك ويريد وربما أعطاك ومنعك وربما منعك وأعطاك ومما المصدر لك أعطاك العمل ومنع عنك القبول فهذا هو حكم المنع ومنعك وأعطاك منك طلب فدعيته بتعجيل مطلوبك وأخاه في الوقت الذي يريد لا الوقت الذي تريد فهذا المنك هو عين العطاء. وإذا أحب الله عبدا ألهمه الدعاء وأخر له الإجابة. وإذا نبل الله عبدا أعطاه ما طلبه لكي لا يسمع صوته. وإذا كره الله عبدا أعطاه ما طلبه لكي لا يسمع صوته. التواني من الكسل menunda-nunda amal itu adalah sumbernya dari malas. Sholat ditunda, baca Quran ditunda, itu adalah tanda malas. Syekh Mubarak bin Saleh itu dia berkata, wa turji fi'la salihati ila badi la'alla badan yasi wa anta fil-lahdi. Jangan engkau tunda esok hari aku melakukan amal soleh. Mungkin esok harinya datang kamu sudah sendirian di kubur. Karena itu segeralah dalam beramal soleh. Wal i'jaz min al kibir. Bangga diri sumbernya adalah dari sombong. Itu adalah sifat iblis yang merasa dirinya lebih baik ketika diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu kepada Nabi Adam. Anak bayi berminggu. Kapan manusia mempunyai perasaan lebih baik, lebih hebat dari yang lainnya, maka berarti sudah terjangkit penyakit iblis dalam hatinya. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin." Enggak masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya seberat debu dari berat penyakit kibir. Wal irtija ila Allah min isqati tadbir. Berharap kembali kepada Allah itu adalah manusia yang lebih mendahulukan pasrah kepada Allah daripada mengandalkan program dan rencana dirinya. Siapa orang yang mengandalkan rencana programnya tanpa didasari tawakal pasti akan jadi orang yang kecewa nantinya. Siapa orang yang berusaha dengan program dan tawakal kepada Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa orang yang pasrah kepada Allah, Allah yang akan mencukupi segala urusannya. وَالْقَنَاعَةُ مِنْ عَلَامَةِ الزُّهْدِ. Menerima dengan bagian rezeki yang Allah bagi itu adalah bagian, itu adalah tanda daripada zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu harus menjadi orang yang fakir total. Tapi zuhud itu kapan kamu mendapat bagian rezeki, terimalah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan bagian rezeki sedikit atau banyak diimbangi dengan syukur yang lebih banyak, itu adalah tanda daripada zuhud. Al-qana'atu malun layak mat, kata Nabi. Qana'ah, merasa menerima dengan bagian rezeki dari Allah, itu adalah kekayaan yang tidak pernah sirna dan pulih. Wallahu a'lam. Berhati-hati, tenang, itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan. Berhati-hatilah, telitilah, itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Orang yang ngawur dalam bertindak pasti akan merugikan dirinya dan merugikan yang lain. Waqam min al-'aql. Banyak diam itu berarti adalah mempunyai kelebihan dalam akal. Orang yang banyak berkomentar. Orang yang banyak berbicara itu menandakan akalnya semakin rendah. Orang yang banyak diam itu berarti lebih kuat, lebih kuat daya pikir dan akalnya. As-samtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu adalah penuh dengan hikmah, tapi sedikit yang mau banyak diam. Tapi banyak komentar ada di mana-mana. Wa tawadhu min al-ma'rifah. Perasaan tawadhu, rendah diri itu adalah karena bersumber daripada ma'rifah. Mengenal dengan Tuhannya, dia pasti akan tawadhu. Dia tidak akan merasa menyombongkan dirinya, mengunggulkan dirinya. Tawadhu itu bukan dzalilun nafs, merendah-rendahkan diri untuk dihina sama orang. Tetapi tawadhu tadi itu jangan merasa diri Anda lebih hebat daripada yang lain. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya sampai ada di surganya. Wal hikmah bila ju'. Hikmah itu bersumber daripada lapar. Banyak berpuasa akan muncul dari situ banyak hikmah. Karena itu janganlah terlalu banyak makan, janganlah Anda terlalu banyak mengisi perut. Rasulullah bersabda, "Ma mala'a Adam bi'a'an syarram min batni." Tidak ada wadah yang terjelek jika dipenuhi oleh manusia melebihi daripada perutnya sendiri. Kalau Anda memenuhi kantongnya fuqara wal masakin, itu bagus. Kalau Anda memenuhi celengan masjid, itu baik. Tapi kalau Anda memenuhi perut Anda sendiri, maka disitulah sumber kejelekan yang akhirnya pada intinya akan menghasilkan fasadul qalb, hati yang kaku. Wa adamun naum min al-khauf. Tidak bisa tidur itu karena pasti ada banyak kekhawatiran atau ketakutan. Khawatir urusan agama Anda, tidak banyak tidur karena banyak ibadah kepada Allah. Khawatir dosa yang akan bisa mengakibatkan masuk neraka dan siksa Allah jika beristighfar di tengah malam, itu adalah bagus. Saudara, wabil ashar mudarnu qalilan min al-laili ma yaj'ul wabil ashari yastawirun. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah malam hari sedikit tidurnya dan selalu beristighfar di akhir malamnya. Tapi kalau hanya khawatir karena hartanya, hanya khawatir karena bendanya, dia tidak bisa tidur. Kecuali diketahuilah bahwa takutnya dia akan bisa menghasilkan takut nanti ada di akhirat, karena dia bakal akan dihisab oleh Allah dengan hartanya dari itu. Walaupun minasyau, kebimbangan hati itu adalah bersumber dari berat asyau, bersumber dari berat kerinduan. Orang yang rindu selalu bimbang, ingin ketemu, selalu membayangkan kekasih. Jika Anda rindu dengan duniawi, pasti kerinduan itu akan membuat kamu bimbang hanya karena duniawi. Tapi kalau rindu kepada Rasulullah, kebimbangan itu adalah ingin bertemu dengan kekasih Muhammad Rasulullah. Itulah harapan daripada awliya Allah di jannatin. Ma syaratani min rasliha illa likaujin hibbiha khayyana. Al-Habib Ali berkata, surga yang begitu hebat, kenikmatannya yang begitu luar biasa abadi, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk memasukinya jika aku mohon untuk masuk surga. Bukan karena ingin melihat pemandangan surga, bukan karena ingin merasakan makanan surga atau bidadari yang cantik di surga, tapi karena ingin bersatu dengan Muhammad Rasulullah pada jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul ma'asi minat tahari wal hayat minallah. Meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada kehati-hatian dan malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda menjadi orang yang diberi misalnya setiap saatnya 1 juta kepada teman dari teman Anda, maka Anda selalu hormat, Anda selalu patuh. Dengan namanya ada, Anda langsung berubah sikap. Kelihatan langsung Anda menghormati, dipanggil langsung Anda menyambut. Dan Anda tidak mungkin akan ingin mengecewakan orang yang selalu memberikan kepada Anda dari itu. Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada Anda. Ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nikmat daripada Allah. Allah dikum benda'a badin. Bagin Allah yang Anda makan rezeki Allah. Yang Anda minum air Allah. Yang Anda hirup-hirup udara Allah. Yang Anda pandang makhluk Allah. Yang Anda pegang semuanya makhluk Allah. Maka Anda masih membuat Allah murka dan marah dengan melakukan maksiat. Sebenarnya meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah wa tha'ah wa nawafil min haramat al-fadhiya. Meningkatkan takwa, meninggalkan taat, melaksanakan sunnah-sunnah itu adalah tanda daripada berharap kepada Allah. Berharap itu bukan hanya sekedar mengadakan tangan. Berharap itu harus ada usaha. Berharap surga, berharap ridho, berharap rahmat. Apa tandanya? Tingkatkan perbuatan ibadah, tingkatkan perbuatan taat, laksanakan perbuatan yang sunnah-sunnah. Bacalah Al-Quran, berzikirlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasuhud binnas min alamati dzikr bi rabbinnas. Tidak memerlukan bantuan manusia itu adalah satu pertanda kamu yakin dengan Tuhan manusia. Kapan hati kamu itu berharap bantuan daripada manusia, maka kamu akan lupa daripada pencipta manusia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda tetap akan menjadi orang yang fakir jika hati Anda masih berkiblat dan berharap bantuan daripada manusia. Minta kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang meminta kepadanya. Panjang sebetulnya. Ada di sini poin yang sangat penting untuk kita ketahui. Ahsan ma turid ma a'radullah lahu yurid. Yang paling bagus yang kamu harapkan adalah yang Allah cintai, yang Allah senangi, yang terjadi pada diri kamu. Jangan kamu merasa harapan kamu lebih bagus dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa akibatnya yang kita lakukan, saudara. Kadang-kadang kita senang melakukan sesuatu perkara, tapi itu adalah berbahaya yang bisa menyakitkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ketika tujuan wa huwa syarrul lakum. Warubama akhaf wa mana'ak. Kadang-kadang Allah itu ngasih kamu, dia juga gak ngasih, dia ngasih kepada kamu. Tapi yang jelas, kapan Allah mentakdir kamu untuk bisa beramal, cuma Allah tidak menerima amalnya kamu, itulah artinya Allah menolak kamu. Kamu bisa sholat, ternyata sholatnya kamu acak-acakan. Kamu baca Quran, ternyata kamu baca Quran tidak khusyukriyah, malah. Maka ketahuilah bahwa disitulah kamu jadi orang yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kamu mohon kepada Allah, Allah tidak beri. Jangan salah paham, bukan berarti Allah benci kepada kamu. Itu berarti Allah senang mendengarkan suara kamu ketika memohon kepada-Nya. Itu berarti Allah cinta kepada kamu. Kadang-kadang kamu memohon langsung dikasih oleh Allah. Jangan kamu gemer, gede rumongso. Kamu merasa waktu aku dijabari Allah, mungkin Allah ngasih kepada kamu karena Allah benci mendengarkan suaranya kamu. Karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata, "Fa du'ai wa ihtihali syahidun li istighari ana 'abdun sara fakhri dinna fakhri wa ihtihali." Kenapa sih aku minta kepada Allah padahal Allah Maha mengetahui daripada apa yang aku perlukan, yang aku butuhkan? aku ini minta kepada Allah itu adalah sebagai bukti bahwa aku hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu aku mohon kepada Allah, senang atau susah tetap mohon kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ini waktunya adzan dan kita dengarkan adzan. Setelah adzan, doa ubahta. Setelah doa ubahta, kita akan salat berjamaah dan insya Allah setelah itu ada hidangan nanti.